Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah mengatakan di dalam kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة dan al-sunnah wal-jamaah yashhadun mempersaksikan bil jannah dengan al-jannah liman syahidanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal asyarah seperti ke-10 sahabat wa thabit ibn qais ibn syammas dan seperti thabit bin qais bin syammas wa ghairi min ashabah serta para sahabat yang lain yang juga dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-jannah. Ini di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka mempersaksikan dengan jannah untuk siapa saja yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-jannah. Naam. Penulis rahimahullah menyebutkan contohnya di antara mereka para sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-jannah adalah al-asyarah, ke-10 sahabat yang disebutkan di dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menyebutkan satu persatu ke-10 sahabat tersebut. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah dan seterusnya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang perkara asyhadah, persaksian dengan al-jannah, yang ini tidak boleh sembarangan diyakini bahwa seseorang masuk ke dalam jannah secara pasti. Perorangan, individu tertentu masuk ke dalam jannah secara pasti. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang hal ini, perlu kita tanbih berkaitan dengan asyjarah, pohon yang di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat di dalam bai'atir ridwan, bai'at yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa sulh al-Hudaybiyah. Pohon tersebut ya, entah dari jenis pohon apa, yang jelas sebagai tanbih pohon tersebut ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masih ada di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan masih ada di awal-awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun ketika dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innan nasa yakhtalifuna ilaiha yusalluna indaha." Sesungguhnya orang-orang banyak mendatangi pohon tersebut dan mengerjakan sholat di pohon tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah memerintahkan agar pohon tersebut ditumbangkan, ditebang. Naam. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tentang athar ini, perintah Umar bin Khattab untuk menebang pohon tersebut, wajadtuhu 'inda Ibnu Sa'id bi isnadin sahih. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, aku mendapati athar tersebut ada di dalam kitab Ibnu Sa'ad fi Tabaqat dengan sanad yang sahih. Naam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya menerangkan bahwa ajaran para sahabat di dalam menyikapi athar, menyikapi jejak-jejak sejarah semacam itu, ya, jejak-jejak sejarah semacam itu, sikap para sahabat dan ajaran para sahabat adalah tidak memuliakannya dan tidak menganggapnya sebagai situs-situs yang sakral, suci, kecuali jika masuk di dalam syariat, masuk di dalam ibadah. Seperti apa? Seperti berhaji di Baitullah Al-Ka'bah, itu masuk dalam ibadah haji. Maka mau tidak mau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibadah, tetapi situs-situs bersejarah yang tidak masuk di dalam syariat ibadah, maka sikap para sahabat, manhaj para sahabat, dan itulah sunnah mereka, adalah mereka tidak mengagungkannya. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, raja'na minal 'amil muqbil famajtama'a minna ithnani 'ala shajaratil lati bay'ana tahtaha kanat rahmatan min Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, setelah perjanjian sulh al-Hudaybiyah, di mana saat itu juga terjadi apa? Bai'atul Ridwan, pembaiatan ya, untuk mati, berperang sampai mati di bawah pohon tersebut pada tahun berapa? 6 Hijriyah. Maka kita kembali menjumpai pohon itu di tahun berikutnya untuk apa? Ya, untuk umrah. Umratul Qadha, untuk mengqadha umrah yang sudah diniatkan di tahun sebelumnya. Di tahun berikutnya kembali datang. Kata Ibnu Umar, famajtama'a minna ithnani 'ala syajaratil lati bay'ana tahtaha. Tidak ada dua orang pun dari sahabat yang sengaja berkumpul di bawah pohon tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami di bawahnya. Naam. Demikian juga sahabat yang bernama Al-Musayyib, ayahnya Sa'id ibnul Musayyib. Ya, Sa'id ibnul Musayyib seorang tabi'i, ayahnya Al-Musayyib itu seorang sahabi. Al-Musayyib radhiyallahu anhu mengatakan, "Falamma kharajna min al-'amil muqbil nasinaha, falam naqdir 'alayha." Ketika kami pergi di tahun berikutnya, tahun 7 Hijriyah, ya, fala nasinaha, kami telah melupakannya. Ya, ini tidak mengingat-ingat, oh itu situs bersejarah dan sebagainya, enggak. Falam naqdir 'alayha, sehingga kami tidak mampu untuk menentukan mana pohon tersebut. Sudah, karena sudah benar-benar dilupakan, walaupun di kemudian hari nampak orang-orang jadi tahu pohonnya yang mana. Tapi maksudnya ketika para sahabat saat itu tidak mengingat-ingatnya, ya jelas mereka sulit untuk menentukan pohon yang mana dahulu, sebab memang tidak mereka ingat-ingat. Naam. Namun kemudian orang-orang menjadi tahu setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq masih ada pohonnya, di awal-awal zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih ada pohonnya, dan dilaporkan bahwa orang-orang mulai menjadikannya sebagai situs sakral, tempat bersejarah yang disucikan, sehingga mereka mengerjakan sholat, menyengaja sholat di situs bersejarah tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar pohon tersebut ditebang dan tidak lagi tersisa, walhamdulillah. Ini diantara kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setidaknya dua sisi disimpulkan, yang darinya disimpulkan bahwa para sahabat, ajaran mereka adalah tidak mengagungkan situs bersejarah. Sisi yang pertama apa? Perbuatan Umar bin Khattab menebangnya. Setelah tahu ada laporan tersebut. Sisi yang kedua adalah para sahabat nasinaha falam naqdir 'alaiha. Ketika murni mereka adalah hanya para sahabat, tidak ada orang-orang yang baru masuk Islam selain sahabat. Para sahabat nasinaha, mereka melupakannya sudah. Melupakannya di tahun berikutnya padahal. Kami melupakannya dan kami tidak mampu menentukannya. Kalau ada yang mempertanyakan, kenapa dilupakan? Kan manfaatnya besar, bersejarah dan seterusnya. Sejarah penting, silahkan dicatat sejarah. Sejarah sangat penting. Tetapi terlalu mengagungkan situs-situs bersejarah itu bisa menggeser syariat yang sebenarnya. Sehingga sebagai contoh, kita lebih mementingkan situs bersejarah tersebut dibandingkan dengan hal-hal lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita lihat orang-orang yang melakukan ibadah haji di masyair, di tempat-tempat dikerjakannya manasik haji, banyak dari para jamaah haji justru tersibukkan dengan situs-situs bersejarah. Bukannya berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, malah naik ke sana ke sini. Naik mungkin ke Gua Hira, naik ke sini, naik ke sana dan seterusnya. Situs bersejarah jika terlalu diagungkan, dibesarkan, maka sangat dikhawatirkan menggeser syariat. Di samping unsur-unsur yang mungkin bisa menyeret kepada kesyirikan karena terlalu diagungkan, bahkan mungkin nanti lama-lama bisa disembah-sembah. Na'udzubillah. Kita kembali kepada pembahasan kita yang baru di pagi hari ini, yaitu asyhadah bil jannah. Perlu kita fahami bahwa asyhadah bil jannah mempersaksikan dengan jannah, masuk ke dalam jannah. Persaksian ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah syahadah mu'allaqah biwasf. Persaksian masuk ke dalam jannah yang dikaitkan dengan sifat orang-orang atau golongan. Sebagai contoh kita mengatakan bagaimana? Kita mempersaksikan bahwa setiap orang yang beriman masuk ke dalam jannah. Setiap orang yang bertakwa masuk ke dalam jannah. Jadi mempersaksikan secara global dengan sifatnya. Setiap orang yang beriman masuk ke dalam jannah, kita persaksikan yakin. Kita yakini, kita imani. Setiap orang yang bertakwa pasti masuk ke dalam jannah. Tanpa menentukan person atau individu tertentu. Maka persaksian macam yang pertama ini hukumnya adalah wajib. Wajib kita mempersaksikan dengan jannah, dengan sifat yang Allah sebutkan dan sifat yang Rasulullah SAW sebutkan. Sebagai contoh, di dalam firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka mendapatkan jannatun na'im, jannah yang penuh kenikmatan, mereka kekal di dalamnya. Berarti kita meyakini dan mempersaksikan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk ke dalam jannah. Demikian juga orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita bersaksikan wa kullu muttaqin fil jannah. Setiap orang yang bertakwa pasti masuk ke dalam jannah. Macam yang kedua adalah asyhadatul mu'allaqatu bi syakhsin mu'ayyan. Persaksian untuk individu tertentu, bukan dengan sifatnya tapi nyebut orangnya, individu tertentu. Fulan di dalam jannah, kita yakin bahwa orang ini misalkan di dalam jannah, orang itu di dalam jannah, masuk ke dalam jannah. Ini persaksian yang khusus. Maka persaksian macam yang kedua ini ya, hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Bahwa dia masuk ke dalam jannah. Ya. Jadi khusus, tidak boleh kita sembarangan. Ya, tidak boleh kita sembarangan. Harus berhati-hati. Sehingga misalkan ya, seorang mukmin yang berada di hadapan kita, ya, dugaan kuat kita, dugaan kuat kita, insyaallah dia adalah seorang yang beriman. Tidak boleh kita mengatakan fulan insyaallah apa fulan pasti masuk ke dalam jannah. Nash ashhad annahu fil jannah. Fulan saya persaksikan akan masuk ke dalam jannah. Tidak boleh. Ya. Walaupun orang itu sudah meninggal atau baru meninggal. Ya, tentang seorang mayit. Mayit ini orang yang beriman, dia pasti masuk ke dalam jannah. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu imannya diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh mempersaksikan seorang yang kafir, individu tertentu yang kafir, bahwa dia masuk ke dalam an-nar. Fulan pasti masuk ke dalam an-nar. Tidak boleh. Apalagi dia masih hidup, masih ada kemungkinan berubah keadaannya, dia bertobat kepada Allah dan berislam, siapa tahu. Demikian pula orang kafir yang meninggal, ya tidak boleh kita mengatakan dia ini pasti masuk ke dalam an-nar, neraka. Tidak boleh. Sebab kita tidak tahu, barangkali dia itu menutup hidupnya dengan Islam, kita tidak tahu. Ya, kecuali orang-orang kafir yang memang telah dipersaksikan di dalam Al-Quran dan Hadis bahwa dia adalah ahlun nar. Adapun orang kafir, ya maka sangat kita khawatirkan masuk ke dalam an-nar, sebab dia menyatakan kekafiran sangat jelas. Tapi secara perorangan kita mengatakan dia pasti masuk ke dalam an-nar. Allahu a'lam. Ini perkara ghaib. Tapi secara umum, secara sifatnya, ya kita yakini orang kafir itu masuk ke dalam an-nar. Kemudian asyhadah bil jannah, ya, macam persaksian yang pertama ini berlaku untuk semua sahabat. Ini semua sahabat kita yakini masuk ke dalam jannah. Ini tanpa menentukan person-person tertentu. Ini jelas. Kita yakini kullu sahabi, setiap sahabi, setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam jannah. Ini macam persaksian yang pertama tadi. Nah, adapun macam yang kedua, tidak boleh kita mengatakan ya individu sahabi tertentu itu masuk ke dalam jannah. Tidak boleh, kecuali dengan dalil dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, jadi termasuk sahabi di dalam buku-buku sejarah misalkan kita disebutkan bahwa fulan termasuk sahabi, fulan termasuk sahabat. Tidak boleh kita mempersaksikan dia berada dalam jannah kecuali jika ada apa? Ya, persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa sahabat yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka pasti masuk ke dalam jannah. Di antaranya adalah al-asyarah, yakni al-asyarah al-mubasyyarun bil jannah. Kesepuluh sahabat yang telah diberi kabar gembira di dalam jannah. Kenapa mereka dikatakan asyarah al-mubasyyarun, padahal total individu-individu para sahabat yang dipersaksikan demikian lebih dari 10. Jawabannya disebutkan asyarah mubasyyarun karena mereka ke-10 ini disebutkan secara khusus di dalam satu dalil, disebutkan di dalam satu hadis. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. 10 sahabat disebutkan di dalam satu hadis. Siapa saja mereka? Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali, ini al-Khulafa ar-Rashidun, kemudian Talha, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad. Ya, seperti akan disebutkan mungkin sebagiannya, ya Khulafa ar-Rashidun saja. Kemudian Sa'ad, kemudian Sa'id, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian wajib bagi kita untuk meyakini bahwa ke-10 sahabat ini fil jannah, masuk ke dalam jannah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sahabi yang lain, wa Thabit bin Qais bin Syammas, dan seperti Thabit bin Qais bin Syammas. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa beliau radhiyallahu anhu termasuk ahlul jannah, ya, pada awalnya adalah ketakutan Thabit bin Qais radhiyallahu anhu ketika turun ayat yang kedua dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau mengeraskan ucapan kepada beliau sebagaimana sebagian kalian mengeraskan ucapan kepada yang lain. Kenapa? Antah batu amalukum, agar jangan sampai amalan kalian gugur dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ketika turunnya ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas ketakutan, ya, bahwa amalan-amalannya telah gugur dan dia termasuk ahlun nar. Sangat takut. Kenapa demikian? Karena Thabit bin Qais bin Syammas dikenal sebagai seorang yang jahuriyu saut, seorang yang bersuara keras. Ya, suaranya memang keras sifatnya. Bahkan Thabit bin Qais ini termasuk ahad khutaba'in nabi, salah satu juru pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari Thabit bin Qais, mana dia? Ternyata dia sedang mendekam di dalam rumahnya karena sangat takut amalannya gugur dengan sebab itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, ya, mengutus seorang untuk menemui Thabit bin Qais bin Syammas, ya, untuk menanyakan kenapa. Ya, akhirnya dia menjawab alasannya, karena saya orang yang bersuara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan utusan tersebut untuk kembali menemuinya dan mengatakan, idhab ilaih, pergilah kembali kepada dia, faqullahu, lalu katakanlah kepadanya, innaka lasta min ahlin nar, sesungguhnya engkau tidak termasuk ahlun nar, penghuni neraka, walakinnaka min ahlil jannah, akan tetapi engkau termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya kabar gembira dengan al-jannah. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingat, tidaklah beliau berucap dari hawa nafsu, ya, beliau mengatakan sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghairihim min as-sahabah, dan juga seperti beberapa sahabat yang lain. Ini menunjukkan masih ada individu-individu para sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannah. Namun tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Di antara mereka siapa? Adalah ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah berapa? 11. Nah, totalnya. Dan insyaallah akan kita pelajari. Kenapa demikian? Ya. Kenapa ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam jannah? Ya, karena telah dipersaksikan di dalam dalil, disebutkan dan di dalam dalil seperti yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian di samping ummahatul mukminin, di antara para sahabat yang juga dipersaksikan adalah Bilal. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritul jannah." Diperlihatkan kepadaku al-jannah, surga. Faraaitu imra'ata Abi Talha. Lalu aku melihat ada istri Abu Talha. Thumma sami'tu khashkhashatan amami. Fa idza Bilal. Kemudian aku mendengar khashkhasha, yakni semacam suara yang ada di hadapanku. Fa idza Bilal. Ternyata di depan itu adalah Bilal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau bahwa Bilal akan masuk ke dalam jannah. Kemudian sahabat yang lain seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, ma sami'tu, atau dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada awalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'ala wajhil ardh innahu min ahli al-jannah illa li Abdullah ibn Salam. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan tentang seorang pun yang masih berjalan di muka bumi bahwa dia termasuk ahlul jannah. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan tentang seorang pun yang berjalan di muka bumi, ya, bahwa dia termasuk ahlu jannah illa li Abdullah bin Salam, kecuali Abdullah bin Salam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia min ahli jannah. Kemudian sahabi yang lain adalah Ukashah bin Mihsan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa, di dalam hadis tentang as-sab'ina alfan. As-sab'in alfan alladzina dakhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Hadis tentang 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab terlebih dahulu dan tanpa mendapatkan azab apapun, siksaan apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ukashah bin Mihsan, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka wahai Ukashah. Demikian pula yang lain. Seperti siapa? Seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lamana dilu Sa'd bin Mu'adzin fil jannah khairun min hadhihi wa alyan." Sungguh benar-benar ya, handuk-handuk atau sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz yang berada di dalam jannah itu lebih baik daripada ini dan lebih lembut, lebih halus. Nabi SAW berkata tentang ya, sebuah haba hullat harir, pakaian yang terbuat dari sutra yang sangat halus. Maka Nabi SAW mengatakan, lamana dilu Sa'ad bin Mu'adz, benar-benar handuk-handuk Sa'ad bin Mu'adz di dalam jannah itu lebih baik, khair, lebih baik daripada ini dan lebih halus, lebih lembut. Ini beberapa sahabat yang lain yang juga dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu pasti akan masuk ke dalam jannah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini demikian. Berikutnya penulis rahimahullah mengatakan, ini berkaitan dengan Al-Khulafa' Ar-Rashidun. Wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar wa yuthallithuna bi Uthman wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhum kama dallat 'alayhi al-athar wa yuqirruna, dan mereka yakni ahli sunnah wal jamaah, ini termasuk prinsip-prinsip mereka tentang para sahabat, wa yuqirrun, mereka meyakini, mengakui, meyakini, mengikrarkan, bima tawatara bihin naqlu, apa yang telah dinukilkan secara mutawatir, mutawatir dengan riwayat atau jalur-jalur yang sangat banyak. Diriwayatkan secara mutawatir dari siapa? An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan selain beliau juga. Tentang apa isi riwayat atau penukilan tersebut? Min, yaitu anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha, bahwa ya, orang terbaik, sebaik-baik umat ini setelah nabi mereka, orang terbaik setelah di dalam umat ini setelah nabi mereka adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, wa yuthallithuna bi Utsman, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan di urutan yang ketiga yaitu Utsman, wa yurabbi'una bi Ali, dan menyebutkan di urutan yang keempat adalah Ali, sehingga urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini ya empat sahabat yang paling utama, bahkan sebaik-baik umat ini setelah nabinya. Dan keempat orang tersebut sesuai dengan urutan ini, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, kama dallat 'alaihi al-athar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Naam, disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini istilah tawatur, at-tawatur, dinukilkan secara mutawatir. Nukilan atau periwayatan yang mutawatir itu penukilan dengan jumlah jalur yang sangat banyak, yang tidak mungkin terjadi kesalahan atau kedustaan. Kesalahan tanpa disengaja atau kedustaan, yakni sesuatu yang disengaja, sepakat untuk berdusta. Saking banyaknya jalur, ya, menunjukkan bahwa tidak mungkin berdusta atau tidak mungkin salah, sehingga memberikan ilmu apa? Ilmu pasti. Ini riwayat yang memberikan ilmu pasti dengan sebab banyaknya jalur. Nah, di antara riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tentang urutan orang-orang terbaik umat ini, empat orang terbaik umat ini, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kunna nukhayyaru bainan nas. Nukhayyar atau nukhayyir, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Aba Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattabi, thumma Uthman bin Affan. Dahulu kami nukhayyir, yani memilih, ya, memandang orang-orang terbaik di antara manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dulu para sahabat sudah suka membanding-bandingkan kira-kira siapa orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fanu khayru Aba Bakrin. Lalu kami, yakni para sahabat, ya, meyakini yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Nah, ini ada semacam kesepakatan dari para sahabat bahwa mereka meyakini demikian. fanukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar bin Al-Khattab thumma Uthman bin Affan. Naam. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwa di antara riwayat-riwayat yang mutawatir tersebut tentang urutan keempat sahabat ini sebagai orang-orang yang terbaik umat ini, ya, di antara riwayat-riwayat tersebut ada yang datang dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri. Yani Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa beliau urutannya setelah Uthman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian baru beliau sendiri. Ini bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidah, bagi orang-orang Syiah yang mengunggulkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa Muhammad ibnul Hanafiyah berkata kepada ayahnya, ayyun nasi khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku bertanya kepada ayahku, siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayahku menjawab, Abu Bakar. Kemudian aku bertanya kembali, thumma man? Kemudian siapa? Qala thumma Umar, kemudian Umar. Wa khashitu an yaqula Uthman. Dan aku khawatir, ya, bahwa dia, ayahku, akan menjawab Uthman untuk yang ketiganya. Qultu thumma anta? Aku mengatakan, kemudian anda, engkau. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Fa idza kana Ali radhiyallahu anhu yaqulu wa huwa fi zamani khilafatihi inna khaira hadhihi ummah, dan seterusnya, yang jelas, ya, termasuk riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, adalah urutan keempat sahabat al-khulafa'ur rasyidin dalam hal al-fadl, keutamaan, adalah sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Adapun berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar, ya, Abu Bakar dan Umar, maka riwayat tentang, ya, Abu Bakar kemudian Umar adalah orang yang terbaik secara mutlak di antara umat ini, riwayatnya sangat banyak. Ya, khusus untuk Abu Bakar dan Umar, ya, lebih banyak lagi. Bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Iqtadu, ikutilah, panutilah, teladanilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Demikian pula, ya, di antara yang menunjukkan demikian Abu Bakar dan Umar adalah orang terbaik secara mutlak di umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah keberadaan Abu Bakar dan Umar yang senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh para sahabat bahwa Abu Bakar dan Umar adalah wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dua orang yang menjadi wazir, ya, pembantu yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman dekat, ya, menyertai beliau selalu fi halih atau fi hilih wa tarhalih, baik ketika mukim maupun ketika safar, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh, ya, para a'immah ahli sunnah wal jamaah tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, lam yakhtalifu sahabah wat tabi'un fi taqdimi Abi Bakr wa Umar. Para sahabat dan para tabi'in tidak pernah berselisih pendapat. Lam yakhtalifu sahabah wat tabi'un fi taqdimi Abi Bakr wa Umar, di dalam hal mengedepankan Abu Bakar dan Umar, yakni di dalam hal keutamaan Abu Bakar dan Umar. Naam. Kemudian disebutkan tadi oleh penulis rahimahullah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yuthallithuna bi Utsman. Mereka menyebutkan urutan yang ketiga dalam hal keutamaan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa yurabbi'un, yakni menyebutkan urutan yang keempat, meyakini yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian perlu kita perhatikan berkaitan dengan urutan antara Utsman dengan Ali. Urutan yang ketiga adalah Utsman dalam hal keutamaan. Urutan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini ya merupakan pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Jumhur dan mayoritas ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Utsman berada di urutan yang ketiga, adapun Ali berada di urutan yang keempat. Perhatikan dalam hal apa? Dalam hal keutamaan, bukan dalam hal kekhilafahan. Ya, bukan dalam hal apa? Khilafah, menjadi khalifah. Ya, kalau menjadi khalifah dalam hal kekhilafahan, ahli sunnah wal jamaah sepakat Utsman yang ketiga, Ali yang keempat. Tapi dalam hal keutamaan, mana yang lebih mulia setelah Abu Bakar dan Umar? Ya, maka jumhur ahli sunnah wal jamaah berpendapat yang ketiga adalah Utsman dan yang keempat adalah Ali. Ya, sehingga ada sedikit silang pendapat di dalam hal ini. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ya dua dalil secara global. Beliau tidak merinci dalilnya. Dua dalil ya bahwa urutan orang-orang yang terbaik dalam umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dengan urutan ini beliau menyebutkan dua macam dalil. Yang pertama adalah kama dallat alaihi al-athar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh athar. Athar ini hadith-hadith, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga dari para sahabat. Kemudian macam dalil yang kedua adalah wa kama ajma'a as-sahabatu 'ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Ya. Dan sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat, dan sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat untuk mendahulukan Utsman dalam hal pembaiatan. Maksudnya adalah sebagaimana Utsman bin Affan telah disepakati sebagai khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, sebelum Ali bin Abi Thalib, maka mestinya dalam hal keutamaan juga demikian. Mana mungkin para sahabat mendahulukan sebagai khalifah ya seseorang yang masih kalah keutamaannya dibandingkan dengan sahabi yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib misalkan. Tetapi kenyataannya para sahabat sepakat bahwa Utsman bin Affan lebih berhak untuk menjadi khalifah terlebih dahulu sebelum Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa Utsman itu lebih afdal. Sehingga ini dua hal yang berbeda, dua permasalahan yang berbeda, yaitu permasalahan ya at-tafdhil, al-fadl, keutamaan, mana yang lebih utama, ya, dengan masalah khilafah, menjadi khalifah atau pembaiatan. Ya. Dan dua hal ini semestinya mutalaziman, ya, saling berkaitan. Ya, sehingga dijadikan dalil oleh penulis rahimahullah bahwa kesepakatan para sahabat untuk membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, konsekuensinya adalah bahwa Ya, dalam hal keutamaan, ya, di urutan ketiganya adalah Uthman bin Affan juga, bukan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kecil Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu. Naam. Sekali lagi, dua dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan empat sahabat tersebut sebagaimana yang disebutkan. Dalil yang pertama adalah athar, riwayat-riwayat hadis, dan yang kedua adalah ijma' untuk mendahulukan Uthman bin Affan, ya, dalam hal khilafah atau pembaiatan. Ini menunjukkan bahwa Uthman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, ma'a anna ba'da ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim 'ala taqdim Abi Bakr wa Umar ayyuhuma afdal. Bersamaan dengan, ya, adanya sebagian ahli sunnah yang dahulu berselisih pendapat tentang Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma, ba'da ittifaqihim, setelah mereka bersepakat, ala taqdimi Abi Bakrin wa Umar ayyuhuma afdal, setelah mereka bersepakat untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ini seperti yang tadi kita isyaratkan, ya, bahwa sebagian ahli sunnah wal jamaah ada yang berbeda pendapat, ya, mana yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali. Tetapi setelah mereka bersepakat bahwa yang paling afdalnya adalah Abu Bakar kemudian Umar, berikutnya Uthman dan Ali, mana yang lebih afdal, ada perbedaan pendapat. Ayyuhuma afdalu, ya, manakah dari keduanya yang lebih afdal? Ya, dhamir huma pada ayyuhuma kembali ke Uthman dan Ali. Manakah dari keduanya Uthman dan Ali yang lebih afdal? Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan, ya, pendapat-pendapat ahli sunnah wal jamaah. Setidaknya kalau disimpulkan atau dijabarkan ada tiga atau empat pendapat ahli sunnah wal jamaah saat itu tentang tafdhil baina Uthman wa Ali. Ya, siapa yang lebih utama antara Uthman dengan Ali? Ada tiga atau empat pendapat. Pendapat yang pertama, faqaddama qaumun Uthmana wasakatu. Ya, faqaddama qaumun Uthmana wasakatu warabba'u bi'aliyin. Ya, pendapat pertama, sekelompok ahli sunnah wal jamaah mendahulukan Uthman dalam hal keutamaan. Sekali lagi, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keutamaannya, bukan kekhilafan. Kalau kekhilafan ya sepakat, tapi mana yang lebih utama? Sekelompok ahli sunnah wal jamaah mendahulukan Uthman, wasakatu, dan mereka diam. Ini tidak mengatakan kemudian Ali setelah Uthman, tidak. Nah, berarti mengatakan bagaimana pendapat yang pertama, ya, Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, begitu. Kemudian warabba'u bi'aliyin, ya, ini kalau dijabarkan menjadi pendapat yang kedua, faqaddama qawmun Uthmana warabba'u bi'aliyin, maksudnya begitu. Ini pendapat yang kedua. Dan sekelompok yang lain, ya, mendahulukan Uthman dan menyebutkan yang keempatnya adalah Ali, dan menyebutkan, menempatkan di urutan yang keempatnya adalah Ali. Ya, berarti bagaimana mengatakan Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Ini pendapat yang kedua. Wa qaddama qaumun aliyan. Ini pendapat yang ketiga. Dan sekelompok ahli sunnah wal jamaah mendahulukan Ali. Berarti bagaimana urutannya? Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Ali, thumma Uthman. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, wa qawmun tawakkafu, dan sekelompok ahli sunnah wal jamaah abstain, tidak mengungkapkan pendapat dalam hal mana yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali. Pendapat yang keempat ini berarti hanya mengatakan bagaimana Abu Bakrin, thumma Umar, kemudian diam, tidak menyebutkan Uthman, tidak pula menyebutkan Ali. Nah, sehingga ya, pada saat itu ahli sunnah wal jamaah ya, ada sedikit ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ingat, perbedaan pendapat yang dimaksud adalah apa? Mana yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali. Adapun Abu Bakar kemudian Umar ini sudah jelas. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bagaimana Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, sudah diam, setelah itu tidak menyebutkan Ali. Pendapat yang kedua mengatakan Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, dengan tegas menyebutkan Ali. Yang ketiga mengatakan Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Ali, thumma Ali, thumma Uthman. Uthmannya yang keempat. Pendapat yang keempat mengatakan Abu Bakrin, thumma Umar, dan tidak menyebutkan urutan yang ketiga dan keempat. Nah, namun itu silang pendapat yang mungkin bisa dikatakan sedikit, sebab ammatu ahli sunnah, jumhur ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Uthman afdal min Ali. Jadi pendapat yang mayoritas adalah pendapat ya, yang dengan tegas mengatakan bagaimana Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Ini pendapat yang mayoritas. Adapun pendapat-pendapat yang lain itu qillah, minoritas. Nah, pendapat atau kelompok yang berpendapat ya, Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Ali, thumma Uthman, siapa mereka yang mengatakan demikian, Ali lebih afdal daripada Uthman? Mereka adalah sekelompok ulama dari penduduk Kufah. Di antara mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahumallah. Ya, di antara mereka. Nah, tetapi ya, sekelompok dari mereka pada akhirnya rujuk sesuai dengan pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian setelah mereka meninggal ya, maka bisa dikatakan ahli sunnah wal jamaah sepakat urutannya sesuai dengan pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah, sehingga di kemudian hari terjadi kesepakatan seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah berikutnya ini, lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Uthman thumma Ali. Akan tetapi ya, telah tetap ya, pendapat ahli sunnah wal jamaah untuk mendahulukan Uthman kemudian Ali. Jadi silang pendapat yang dimaksudkan adalah silang pendapat saat itu ya. Nah, setelah itu amru ahli sunnah wal jamaah istaqor, telah tetap, telah sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa urutannya adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Ya, terlebih ketika ya, yang berpendapat Ali lebih afdal daripada Uthman ya, orang-orang yang berpendapat demikian sebagiannya rujuk dan sebagiannya meninggal ya, di antara mereka Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri dan lain sebagainya dari Ahlul Kufah, ada yang rujuk meninggalkan pendapat tersebut kepada pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah, dan yang lain meninggalnya sudah, akhirnya menjadi sepakat. Nah, lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Uthmana thumma Ali. Nah, sehingga urutan dalam hal al-fadliyah atau al-afdaliyah, keafdalan, keutamaan, urutannya sama dengan urutan al-khulafa ar-rasyidin di dalam apa? Khilafah, urutannya sama. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa in kanat hadhil mas'alatu mas'alatu Uthman wa Aliin laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalifu fiha 'inda jumhur ahli sunnah, lakin allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafah. Wa in kanat, walaupun permasalahan ini, yakni permasalahan keutamaan Uthman dan Ali, mana yang lebih afdal, laisat minal usul, tidak termasuk perkara-perkara prinsip, allati yudallalul mukhalifu fiha, yang mana pihak yang menyelisihi disesatkan, difonis sesat, dianggap sesat, inda jumhuri ahli sunnah, menurut jumhur ahli sunnah. Jadi kelompok yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman saat itu, ya saat itu, kelompok yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman itu tidak dikatakan sesat. Tidak. Nah, jadi mana yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali? Ya, itu bukan termasuk perkara prinsip, ya, yang sampai ada vonis sesat, yang berseberangan sesat. Tidak. Lakinna allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafah. Akan tetapi permasalahan yang ya diyakini sesat ya padanya adalah permasalahan khilafah. Ini permasalahan yang menyelisihinya, pihak yang menyelisihi di dalamnya berarti sesat. Itu adalah mas'alatul khilafah. Yakni orang yang meyakini bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Uthman bin Affan. Berarti mestinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Apalagi yang lebih ekstrim meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berhak, yang berhak hanyalah Ali. Wah, ini lebih sesat lagi. Berarti permasalahan yang ada konsekuensi sesat, vonis sesat, adalah permasalahan khilafah, siapa yang berhak menjadi khalifah. Adapun permasalahan mana yang lebih utama antara Uthman dengan Ali, maka tidak termasuk perkara prinsip yang ada vonis sesat di dalamnya. Ya, sementara ini bisa kita pelajari kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.